lebih kepada parenting seperti itu. Dan alhamdulillah telah hadir di sini Ustaz Chris Abdillah ya. Mungkin para jamaah belum banyak yang mengetahui atau bahkan belum tahu, makanya kami di sini ingin perkenalkan beliau. Jadi beliau ini adalah kepala divisi pendidikan di Ma'had Al-Um Tarik Sidoarjo. Yang mana mungkin kawan-kawan semuanya juga belum mengetahui, jamaah juga belum mengetahui bahwa Ma'had Al-Um ini ma'had yang dikelola dan dibina oleh Ustaz Abdul Rauf Astagfirullah. Dan juga terlibat di dalamnya di ma'had tersebut ada Ustaz Hermanto Abu Rusan, ada juga Ustaz Abu Jibrin, ada juga Ustaz Joko Abu Naswan. Dan beliau-beliau ini, asatid-asatid kita di Mojokerto ini saling bergotong royong, ya, saling bahu-membahu untuk membangun ma'had Al-Um tersebut. Itu seperti itu. Dan kami beberapa waktu lalu takbir langgar gitu itu diundang ke sana, diundang Ustaz Abdul Rauf untuk istilahnya konservasi ya melihat di ma'had tersebut seperti itu. Dan alhamdulillah kami bertemu dengan asatid-asatid kita, salah satunya Ustaz Abdul Abdillah. Dan kami mengaturkan kepada beliau apakah berkenan untuk mengisi kajian parenting di langgar gitu. Alhamdulillah beliau berkenan. Dan beliau ini selain expert di parenting, beliau juga expert di istilahnya beliau menguasai pakar rukyah syar'i. Jadi beliau ini sahib dari Ustaz Abu Saifah Asidarji. Ya seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya kami persilahkan ke Ustaz Abu Abdillah untuk bisa memberikan bimbingan kepada jamaah kita gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu, saudara-saudariku yang semoga Allah senantiasa memberikan banyak limpahan keberkahannya kepada panjenengan semuanya, sehingga tidak terlampaui hari ini, tidak terjalani hari ini kecuali hanya di atas kebaikan, kecuali hanya di atas ketaatan, ya. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah tidak menjaga kita, kita akan banyak tergelincir, ya. Betul-betul kita harus menjadikan hari-hari ini kita jaga, betul-betul fokus yang kita lakukan hanya kalau bukan ketaatan, ya, kebaikan, manfaat untuk sesama, ya. Tidak sampai kita betul-betul berharap Allah menjaga kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya, tidak sampai terjerumus kepada kemaksiatan, tidak sampai terjerumus kepada kesia-siaan, sehingga nanti tabungan-tabungan yang kita kumpulkan hari demi hari, poin demi poinnya, betul-betul hanya di atas pundi-pundi kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf mungkin kurang fokus hari ini, terlihat kurang berenergi karena sejak kemarin dereng sempat istirahat. Kotorwo ada keluarga yang meninggal dunia sehingga belum sempat mampir pulang, kecuali hanya sempat mandi tadi biar kelihatan seger sedikit gitu nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya hormati, pagi ini saya ingin mengawali dengan beberapa kisah. Semoga dengan kisah-kisah yang saya temui dalam penanganan-penanganan pasien ini bisa menjadikan kita, bahasanya dalam tanda kutip, tertampar, nggih. Kita mulai tertampar, ngelilir, bangun atas tidur panjang kita yang selama ini mungkin tidak sadar ada beberapa kelalaian terkait pendidikan terhadap anak-anak kita yang akhirnya berbuah. Sekarang ini kok jadi rumit ya ngurusi anak-anak, pola tingkahnya sangat banyak, mulai dari yang kecanduan game, mulai dari yang kecanduan rokok, suka cangkruk yang forumnya tidak jelas, terus memiliki kenakalan-kenakalan yang aneh, seneng bully temannya, terus kemudian nanti hiperaktif. Banyak seabrek permasalahan anak-anak kita sekarang ini. Nah, yang pertama, beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, ini ada ayah sama ibu datang, sebenarnya tanpa putrinya ini. Beliau mengeluhkan, bagaimana keadaan anak saya ini, kok lambat kalau belajar ini, selalu ketinggalan, ceritanya ini Ananda ini, anaknya cewek, ini selalu ketinggalan kalau belajar di kelas, berhitung ya ketinggalan, hafalan juga telat. Nah, intinya orang tua ini nggak mboten puas melihat kondisi anaknya ini. Nah, akhirnya kita minta untuk Ananda dihadirkan dalam sesi diagnosa, Nah, saat itu kebetulan pas jam praktek saya di penanganan psikosomatis sebenarnya, bukan di jam praktek untuk penanganan perilaku anak-anak yang punya perilaku negatif, perilaku menyimpang ya, dan tapi karena sudah terlanjur datang, kita diagnosa. Nah, pada saat Ananda ini ngobrol ringan seperti ini, Ananda ini setiap ditanya itu susah untuk menjawab, Pak. Susah. Ada sesuatu yang menahan gitu. Nah, setiap kali dia ingin ngomong, saya lihat matanya itu ngelirik ke abinya, ngelirik ke uminya begitu, Pak. Saya melihat ada rasa ketakutan untuk menceritakan sesuatu ini. Nah, setelah itu saya minta tolong untuk ayah bundanya untuk keluar sebentar. Nah, setelah itu ternyata dia menceritakan banyak hal. Apa yang terjadi di rumah, keadaannya seperti apa. Dia cerita banyak hal sambil menangis gitu. Dia cerita kalau di rumah itu ayahnya itu kasar, Pak. Jadi bentak-bentak, kalau nyuruh sesuatu itu keras suaranya, nadanya tinggi. Terus kemudian kadang kalau berbuat kenakalan sedikit, dia sama adik-adiknya itu sampai ditampar. Terus kemudian sampai di ngapunten nggih, dipukul sama penebah begitu. Nah, itu berlangsung sejak pola asuh seperti itu sejak dia mulai TK. Sudah anak-anak sudah tabiat bapaknya kasar seperti ini. Nah, setelah selesai sesi diagnosa yang cukup panjang, orang tuanya kita masukkan, kita ngobrol kembali. Secara guyonan saya bilang, ini yang perlu diterapi bukan Ananda, tapi panjenengan berdua, bapak sama ibu. Saya guyonnya demikian. Karena apa? Sesi diagnosa itu membuat saya menangis, Pak, terus terang. Karena memori di otaknya itu isinya efek dari dampak kasarnya bapak ini. Ananda itu menjadi ciut nyalinya, Pak. Pingin gini gak berani, pingin begitu minder, mau belajar menghafal minder, mau belajar berhitung merasa gak pede, gak bisa, karena selalu dipenggai sama orang tuanya, selalu dikasari. Nah, sejak penanganan itu selama 2 pekan itu ada progres yang luar biasa, dan saya menjadi salah satu yang banyak belajar dari kasus ini. Obatnya bukan dengan meruqyah, mboten. Jadi obatnya adalah kasus ini menyeret orang tuanya untuk bertaubat habis-habisan. Orang tuanya betul-betul harus berubah mindsetnya, pola pikirnya untuk menerima Ananda apa adanya. Belajar menerima Ananda kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Terus berusaha menyayangi tanpa syarat, Pak. Berusaha menyayangi tanpa syarat. Ya, jadi diterima dengan apa adanya, disayangi tanpa syarat, dan berusaha untuk lembut, berusaha untuk kalem. Nah, ajaibnya selama 2 pekan saya nanganin kasus psikis seperti ini, ketika orang tuanya betul-betul jujur mau bertaubat kepada Allah, memperbaiki kasarnya berubah jadi lembut, terus berusaha untuk tidak memaksa anaknya mengejar impian orang tuanya, betul-betul didukung apa yang menjadi kelebihannya, Ananda ini seperti kayak kehilangan beban di pundaknya. Dia betul-betul menjadi ceria. Hari-harinya banyak senyum, kata uminya. Terus kalau dibelajari hafalan, kalau dibelajari materi-materi pelajaran umum, itu daya sambungnya lebih cepat. Nah, ketika kita pantau di gurunya, kebetulan ini salah satu santri kita sendiri di Al-Um, keaktifan di kelas itu juga berpengaruh. Jadi Ananda itu merasa tidak lagi ada tekanan-tekanan begitu. Dia merasa orang tuanya sudah menerima dia apa adanya, terus kemudian mensupport sekolahnya. Jadi Ananda ini jadi betul-betul ringan untuk belajarnya. Nah, itu prestasinya luar biasa, membaik. Nah, ini kisah pertama, Pak. Terus yang kedua, kasus ini anak pondokan, levelnya sampun setingkat SMA. Ya, tapi ini sudah pindah-pindah pondoknya, Pak. Kalau saya tidak salah ingat ada 3 pondok sampun pindah-pindah. Kasusnya selalu sama. Di pondok yang pertama, Ananda ini seneng gelut, Pak. Gampang muring-muring sama temannya. Gesekan sedikit sudah gasaan ya, tukaran sama temannya. Setelah itu di pondok kedua juga sama, bukan hanya sama santri, sama temannya, sama ustadznya itu berani, Pak. Nggih, nantang begitu pembawaannya itu. Di pondok yang ketiga juga sama, malah ini bukan izin untuk dikeluarkan, tapi pondok yang sudah kesel mau mengeluarkan Ananda ini. Nah, sebelum keluar dari pondok ketiga, Qadarullah dipertemukan dengan kita, kita lakukan diagnosa. Ini hasilnya lebih mengejutkan, Bapak Ibu sekalian. Setelah dilakukan diagnosa mendalam, anak ini saat ketemu itu usia kelas 2 SMA. Dalam diagnosa terungkap, akar penyebabnya adalah pada saat Ananda ini kelas TK, TKA apa TKB saya kurang pasti, kurang ingatnya, kurang yakin ya. Itu entah abinya sedang marah atau gimana, Ananda ini dibawa masuk ke kamar mandi, Pak. Terus disamblek sama selangnya air. Itu hanya sekali itu aja. Disamblek sama selangnya air. Nah, abinya gak nyangka kalau kejadian itu betul-betul terekam kuat dalam memori si anak. Saat tumbuh kembangnya anak ini mewangkel banget sama abinya. Pingin bales gak berani, pingin bales gak bisa. Yang ada itu jangget, dendam banget di dalam hatinya anak ini. Sehingga itu menjadi luka yang kalau dia tersinggung sedikit, itu efek ingin balesnya itu berlipat-lipat. Kalau misalnya diganggu temannya, ingin balas temannya ada, tapi yang lebih dominan ingin mengekspresikan balas abinya dengan cara gasak temannya ini, Pak. Nah, setelah kejadian ini terungkap, orang tuanya nangis senangis-nangisnya. Tidak nyangka kalau apa yang dulu dia lakukan ketika di anak ini masih TK itu bisa membawa perubahan pembawaan karakternya, temperamennya jadi kasar seperti itu. Nah, perubahan terjadi sangat drastis. Anaknya menjadi kalem, santun, bisa ngerti keadaan ketika orang tuanya betul-betul tulus minta maaf kepada anaknya, Pak. Minta maaf kalau dulu pernah hilah, pernah nyambleki dengan selang itu. Terus kemudian betul-betul ditunjukkan kesehariannya itu sebagai bentuk taubatnya, anaknya lebih diperhatikan lagi. Nah, Dengan begitu, jangget yang sudah menaun, kalau dalam bahasa psikologisnya itu luka batin yang menaun, Pak, itu akhirnya tergerus sedikit demi sedikit. Terus orang tuanya menunjukkan kasih sayang yang betul-betul tulus. Anak ini berubah dengan otomatis menjadi kalem karena sudah tidak ada keinginan untuk dendam kepada orang tuanya, Pak. Nah, coba saya jenengan ayo berpikir nggih. Anak-anak kita pernah kita apain? Ibu-ibu kadang-kadang nyetotnya kebacut, Bu, sampai biru begitu di pupunya, Bu. Mungkin birunya hilang memar dalam 3-4 hari. Tapi efek luka batin menaun itu akan ada, Bu. Akan ada. Nanti kalau Allah mudahkan ketemu lagi, kita akan belajar secara detail bagaimana penyakit hati berupa mangkel ke seseorang itu akan mempengaruhi emosi kita. Kalau emosi itu sampun marah, dendam, itu akan mempengaruhi otak kita. Sel-sel yang ada di otak itu akan memberikan bentuk amarah. Nek marah-marah, otak harus memerintahkan tangan bagaimana, siap untuk memukul, kaki siap untuk menendang, mata siap untuk melotot. Nah, sehingga nanti mempengaruhi perilaku anak. Nah, itu nanti jenengan kita semuanya akan belajar di situ. Kita akan jadi evaluasi banyak. Anak-anak kita pernah kita apain aja. Jangan-jangan nanti perilaku tantrumnya ini gara-gara perilaku kita sebagai orang tua yang khilaf di masa lalu, nggih. Nah, monggo sama-sama saling merenung. Kita semua pernah berbuat khilaf akibat marah sama anak, nggih, marah sama istri, istri juga marah sama suami, sama anak-anak juga. Itu semuanya berbekas, Bapak Ibu sekalian. Kisah ketiga. Semoga ini bisa jadi cermin. Yang biasanya bangga dengan anak-anak yang hafalannya 20 juz, 25 juz. Kasus ini terjadi pada salah satu pasien kami, seorang akhwat mantan baru punya bayi yang masih sekitar 3 bulan. Akhwat muda ini punya kebiasaan buruk, dia kecanduan laptop, Pak. Kecanduan laptop, di dalamnya itu ngegame. Bukan perkara-perkara yang berbau ngapunten nggih, kayak pornografi mboten. Ini game. Saking kecanduannya, ini sudah enggak peduli sama suaminya. Anaknya yang masih bayi 3 bulan pun sering terlantar dalam tanda kutip, waktunya mimi ASI juga enggak begitu kereken, waktunya ngomong juga kurang maksimal gara-gara ibunya ngegame. Jenengan tahu, ini lulusan pondok, hafal 25 juz. Kalau diminta untuk pisah sama laptop, omongannya sangat luar biasa begitu saya dengar. Lebih baik saya mati ketimbang saya harus dipisah dengan laptop ini. Coba bayangin, kejadian seperti ini menimpa pada istri kita, pada anak-anak kita yang hafalan Al-Qur'annya sampai sedemikian hebat, sedemikian banyak, tapi masih terfitnah dengan keadaan seperti ini. Jenengan tahu setelah didiagnosa apa yang menjadi penyebabnya? Kinten-kinten apa, Pak? Bu, apa kira-kira yang membuat anak ini, akhwat muda ini yang punya bayi 3 bulan ini sampai rela enggak nyusui anak, enggak ngereken suaminya, bahkan dia rela mati ketimbang pisah dengan laptopnya? Kinten-kinten apa penyebabnya? Hati-hati kalau sebagian kita masih punya prinsip betul-betul melarang mutlak HP, melarang mutlak game, melarang mutlak permainan-permainan yang sebenarnya itu mubah saja. Ini dulunya masih mondok, masih sekolah itu betul-betul terkekang. Orang tuanya punya prinsip HP itu sumber masalah semuanya. Teman-temannya bermasalah dengan HP, anak ini dikekang total. Dimasukkan rumah tahfidz sehingga hafalannya banyak. Begitu selesai, apa yang terjadi ketika pulang pondok? Membawa kesolehannya? Mboten. Euforia, tekanan itu hilang, bebas, saatnya bagiku untuk mengekspresikan apa yang dulu dikekang. Wah, yang dulu gak boleh, sekarang sudah menikah, mau ngapain? Kan gak bisa orang tua cawe-cawe. Suaminya punya laptop, bisa diinstal game. Wah, sudah. Apa yang dulu dikangenin, apa yang dulu diharapkan, dikekang habis-habisan, sekarang terlepas tanpa kekangan sama sekali. Maksimal, Pak. Ngegame-nya semuanya terlampiaskan. Nah, dendam yang dulu dikekang akhirnya menjadi sebuah bumerang yang menghancurkan kehidupan si akhwat ini. Nah, coba dipikirkan kembali. Game sama seperti main bola, kita dulu masih muda nggih Pak, nggih main bola sama. Kadang waktunya sholat asar nggih lewat ya, kita dulu kan begitu. Nanti ikut sekolah sepak bola, waktunya adzan masih di lapangan gitu ya. Sama, kita dulu, bapak-bapak dulu kan nggak ada game board seperti sekarang. Coba ada, mungkin kita jauh lebih nyandu mungkin nggih. Nah, game kalau njenengan pelajari banyak fikih-fikih, selagi itu kontennya tidak pornografi, bukan konten-konten yang haram, aslinya itu mubah, Pak. Itu mubah. Menjadi sesuatu yang keliru kalau itu berlebihan, sehingga membuat kewajiban-kewajiban anak kita, kewajiban kita itu terlalaikan. Tapi kalau anak itu nge-game, ya itu dunia hari ini, Pak. Harusnya ngetan, jenengan bawa anak ini ngulon, ya jelas gak bisa. Coba kalau di tempat kami, kita didik anak-anak itu dunia eranya sekarang. Kalau ngegame, monggo, nanti 20 menit. Waktunya ngegame, adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya, sebentar, ayo sholat dulu. Saya nopo mboten. Begitu ngegame, terdengar adzan, dimatikan dulu gamenya, datang ke masjid, sholat dulu. Saya nopo mboten. Nah, sing ndak sae kalau ngegame-nya lanjut adane mboten direken. Coba lebih jernih dalam memandang, karena kalau nanti njenengan kekang di mana fitrah itu seharusnya terletak di situ, njenengan kekang di situ, nanti pasti di usia-usia mulai bertambah dewasa akan muncul banyak kenakalan unik. Kenakalan-kenakalan unik sebagai ekspresi dari dulu fitrahnya yang tidak terpuaskan. Nek bahasa kita dulu Pak, masa kecil kurang bahagia. Ada masa-masa fitrah yang kita harus main bola, kita harus main dakon, kita harus main Mobile Legend. Itu fitrah era sekarang ini. Kalau nanti sekarang mereka gak mendapatkan kepuasan itu, saya pernah lucu banget Pak, orang Sidoarjo itu biasanya datang untuk menerapikan putra-putrinya. Kali ini sepasang suami istri, istrinya yang ambil omongan dulu, datang ingin menerapikan suaminya. Loh memang kenapa Bu suaminya? Suami saya ini di kantor bermasalah, di rumah bermasalah. Loh kenapa? Di kantor waktunya kerja ngegame aja. Di rumah begitu datang masuk kamar ngegame aja. Saya guyon, Pak, nopo ngeten itu Pak? Kok sampai segitunya? Saya dulu itu gak boleh ngegame sama orang tua saya. Disuruh ngafalin Quran aja, disuruh belajar aja. Lah begitu saya nikah sudah punya uang sendiri, ya sudah saya ngegame. Kebacut tapi Pak. Akhirnya di kantor kena SP, di rumah diceladu istrinya, diceladu di apa? Bukan diceladu anaknya nggih. Disindiri anaknya terus, lomba ngegame sama anak-anaknya Pak. Nah, ayo. Sinten yang sudah ngalami seperti ini, masa kecil kurang bahagia nggih. Nah ini banyak Pak, hati-hati nggih. Jadi harus bisa memberikan porsi yang pas sesuai fitrahnya nggih. Nah, kisah-kisah seperti itu masih banyak. Kali ini saya sedikit menukik supaya panjenengan agak ngelilir ya. Kali ini putranya seorang ustad dan ustadzah datang ke rumah. Ustadz Fulan sama Ustadzah Fulana ini berkeluh kesah Pak. Putranya yang sudah gede ini sekolah di salah satu perguruan tinggi Islam di dekat kita ya, sudah sangat terkenal perguruan tinggi ini. Anaknya ini pinginnya diruqyahkan. Loh kenapa? Kok diruqyahkan? Anaknya ini sudah 14 semester Pak, gak lulus-lulus. Jenengan 14 semester itu pinten tahun Pak? 7 tahun. Nek jenengan sebagai orang tuanya biayai pitung tahun pripun? Nggih muangkel, nggih jongkel, nggih gumes ngeten nggih. Anaknya ini terancam DO dari kampus, Pak. Nggih. Kalau tidak segera lulus akan di DO ini, deadline-nya sudah paling akhir sudah. Nah, dibawa datang klinik untuk dilakukan terapi, maksudnya begitu. Nah, setelah dilakukan diagnosa, sama kita menemukan satu data yang luar biasa. Anak ini itu punya potensi yang tersembunyi, yang orang tuanya terbutakan melihat potensi ini. Anak ini pinter banget, Pak, bahasa Inggrisnya, Pak. Terus terang aja, ketika saya coba pun levelnya bukan level sekedar bisa, gitu. Mungkin bisa dikatakan mendekati sastra Inggris gitu, gitu. Betul-betul suka, passionnya itu di situ, Pak. Jiwanya itu kalau ngomong bahasa Inggris itu bukan cas-cis-cis aja, menggelora semangat sekali gitu, gitu. Nah, tapi orang tuanya kepingin anak ini pinter bahasa Arab, pinter Al-Quran hafalannya banyak, ngerti agama yang sangat detail, pelajari ilmiah lah. Kayak Abi sama umiknya ini, karena beliau terpandang sebagai ustadz dan ustadzah. Maklum kalau anaknya cukup, kan juga kepingin gitu ya, anak-anak kita itu bisa jadi ustadz niru orang tuanya gitu ya. Nah, setelah sesi terapi yang panjang, kita tes psikologi bakatnya apa, terus kemudian gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Ternyata setelah orang tuanya kita kumpulkan kembali, kita diskusi, tidak perlu dirukyah, hanya perlu digeser sedikit sudut pandang bapak ibu ini. Nah, coba dihargai, ananda ini potensinya apa, passionnya, semangatnya, jiwanya di mana. Nah, setelah disepakati kalau kita sama-sama akan mensupport kemampuan berbahasa Inggrisnya ini, tidak lama, Pak, saya itu tidak lama kasus ini, 4 bulan sejak terapi itu, terjadi perubahan seperti bumi dan langit. Ananda ini setelah difasilitasi, setelah disupport, setelah disemangati tentang bakatnya, tentang bahasa Inggris ini, yang pertama, dia sudah berhasil menemukan metode pembelajaran bahasa Inggris yang fun, yang enjoy. Yang kalau kita bahasa Inggris itu sawangane wedi gitu, Pak ya. Nek dengar bahasa Inggris itu kayak aneh gitu loh. Tapi dengan sentuhan anak ini, belajar bahasa Inggris itu jadi menyenangkan banget gitu, Pak. Jadi asik begitu, gak ada ngerinya kalau belajar bahasa Inggris dengan ananda ini. Terus setelah 4 bulan menemukan metode itu, jenengan tahu apa yang dilakukan? Dia bekerja, Pak. Bekerja di perusahaan-perusahaan yang di situ banyak klien-klien asing yang membutuhkan penerjemah untuk tamu-tamu asingnya ini. Dan jenengan tahu, 1 jamnya dia itu dibayar kayak 1/4 bulan jenengan bekerja. 1 jamnya dia itu dibayar seperti 1/4 bulannya jenengan bekerja. Luar biasa. Dan yang terkini, ketika kita kan sudah mulai akrab, terus dimotivasi gitu. Dan yang terkini, jenengan ngerti mboten? Dia menerjemahkan kitab-kitabnya para ulama dengan bahasa Inggris yang kekinian. Target pasarnya adalah anak-anak muda yang suka bilang, "Mas bro, piye kabarmu?" Nah, begitu. Bahasanya kan beda, bahasa Inggris mereka sama bahasa Inggris yang bapak-bapak pelajari dulu. Sehingga kita para ulama itu terkesan gaul banget, muda banget dengan bahasa Inggris yang seperti itu. Nah, itu menjadi titik sentuh hidayah bagi kaum-kaum yang anak-anak muda yang mas bro itu. Nah, setelah tahapan-tahapan seperti itu, saya tanya ke abinya yang ustadz dan umiknya yang ustadzah itu, "Pripun bunda, pripun ayah, masih kepingin ananda ngelanjutkan kuliah?" "Wes jarno cek di DO ae, gak apa-apa, aku seneng begini," katanya begitu. Jadi sampai sekarang sudah betul-betul gak lulus itu di perguruan tinggi Islam itu. Dan dia sangat senang menekuni ngajar bahasa Inggris dengan metodenya. Dia enak-enak santai dipanggil perusahaan untuk menerjemahkan, menemui klien-kliennya. Kemudian di samping itu dia bergaul dengan kaum-kaum muda, dengan yang kekinian bahasa Inggrisnya itu, dengan kitab-kitab terjemahnya dia. Nah, emang surga hanya bisa didapat dari hafalan Quran? Bahasa Inggris bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk bisa menjadikan anak-anak kita memiliki kiprah di masyarakat, bermanfaat untuk agama ini. Itu jalurnya banyak, Bapak Ibu sekalian. Nggih. Dari bahasa Inggris bisa. Nah, salah satu santri kami ada yang mengalami ABK, Pak. Ada yang paham ABK, Pak? Napa ABK niku? Anak berkebutuhan khusus. Ada yang Down syndrome, ada yang autis, wonten yang hiperaktif, ada yang speech delay, lambat dalam ngobrolnya, ngomongnya. Nah, salah satu ananda yang kami ramut di Al-Um itu anak berkebutuhan khusus. Pertama datang dibawa ibunya, itu ibunya cuma bilang gini, "Sudah, Ustaz, kami tidak berharap apa-apa. Yang penting ananda ini bisa punya teman yang solid, di sini diajari sesuatu yang sesuai sunnah. Kami tidak menuntut banyak, anak ini harus bisa apa, pinter apa gitu, tidak menuntut. Yang penting kami itu senang punya teman-teman, anak ini tumbuh kembang dengan teman-teman yang ikutin sunnah." Gimpun, nek memang akadnya seperti itu, nggih, kita kan mboten terbebani, nggih, Pak, nggih. Karena susah, Pak, saestu ngajar anak ABK itu. Ngajari ngeten mawon nggih, ngapunten. Satu ditambah satu botol lagi ada dua. Ayo ditirukan, Nak. Satu tambah satu ada berapa? Itu sampean ulang ping 15 gak nyambung, Pak. Nek sampean gak emosi wis jempol sampean. Iya, Pak. Seperti itu, sehingga anaknya pertama datang itu mindernya luar biasa. Kalau bergaul sama teman-temannya yang normal itu minder, Pak. Enggak berani ngomong, jepiping gitu sudah di kelas, di ayunan itu sudah seperti itu. Sampai akhirnya kita ke UPT anak berkebutuhan khusus di Dinas Pendidikan Sidoarjo itu, anak-anak seperti ini, Pak, enggak bisa disamakan penilaiannya dengan anak-anak yang normal. Saman fokus aja apa yang menjadi kesenangan dia, itu ayo dikembangkan bareng-bareng. Nah, kita mulai dari kesenangan dia. Ternyata suka gambar, Pak. Ananda yang berkebutuhan khusus ini suka gambar. Akhirnya, "Mas, sini, Nak, sebentar. Ustaz mau minta tolong, boleh?" "Ada apa, Ustaz?" "Al-Um ini kalau saman lihat kan enggak asik gitu loh. Bosen deh kalau seperti ini, gak ada sesuatu yang menarik. Ustaz minta tolong boleh, nanti Mas gambar sesuatu yang bagus, nanti coba deh kita tempel di dinding-dinding ini, kayak apa hasilnya, boleh gak ya, minta tolong?" "Ya, Ustaz." Dia gambar, Pak. Terus terang saya menilai jelek gambarnya, Pak. Terus terang jelek ya. Tapi karena dia suka dan saya ingin dia tampil di situ, dia gambar. Apapun keadaannya, kita belikan figura, kita tempel. Besok kita umumkan, "Anak-anak semuanya, kalian tahu enggak pagi ini ada sesuatu yang sangat spesial, sangat berbeda dari biasanya. Sekolahan kita sekarang jadi sangat indah. Coba kalian lihat di situ, ada gambar mobil. Ini tidak pernah saya jumpai keindahan seperti ini. Coba kalian tahu siapa yang gambar ini?" Saling tolah-toleh gitu ya. Saya enggak tahu tolah-tolehnya itu karena mikir kok jelek banget, atau saya juga enggak tahu gitu ya. Kok tolah-toleh begitu. "Nah, kalian tahu yang gambar ini saudara kalian semuanya, saya panggil ke depan. Nah, ini adalah anak yang nanti akan memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambar. Sedikit demi sedikit saya minta 2 hari sekali menggambar, ditempel 1, 2 figura, 3 figura. Akhirnya Bapak tahu, tidak lebih dari 2 bulan anak ini memiliki perubahan yang sangat dramatis dalam kepercayaan dirinya. Kalau orang sini bilang, anak ini merasa diorangkan, Pak, keberadaannya. Selama ini anak ABK itu dianggap kasta kelas 2, dianggap orang yang nanti mau apa sih kiprahmu, lu mau ngapain? Itu pikiran kita. Tapi setelah kita kasih kepercayaan, dia dianggap diorangkan, nggih. Nah, akhirnya kepercayaan dirinya muncul. Oh iya, aku ternyata bisa berbuat sesuatu. Akhirnya dia punya kepercayaan diri untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, hari demi hari gambarnya makin bagus, Pak. Kita ikutkan lomba-lomba gambar. Setelah kita yakin dia pada level kepercayaan diri yang tinggi, kita sentuh tombolnya. "Mas, setelah sekian lama Ustadz amati, kamu luar biasa, masya Allah. Ustadz boleh minta tolong lagi? Apa Ustadz? Jangan pernah kamu lepaskan apa yang sudah kamu cintai. Untuk apa-apa yang kamu sukai, jangan pernah rela jadi nomor dua. Bisa. Nanti ketika kamu sudah sampai saatnya mahir, expert di bidang ini, Ustadz ingin kamu menjadi seorang desainer masjid yang indah. Kamu desain eksteriornya, interiornya. Ini gak akan bisa jadi kalau tidak disentuh oleh tanganmu, Mas. Yang lain, alah, masjidnya paling akan jadi jelek kalau didesain. Tapi kalau kamu yang nyentuh, kamu yang desain, saya percaya banyak orang yang akan kerasan nyaman di masjid-masjid itu. Bisa, Ustadz minta tolong kamu bikin indah masjid-masjid itu semuanya nanti. Siap, Ustadz. Nah, coba lihat, Pak. Anak ABK yang tadinya kita anggap nantinya gak bakalan bisa apa-apa, hanya dengan melihat potret kelebihannya, kemudian kita berdoa sama Allah supaya bisa dibimbing untuk membesarkan anak ini sesuai potensinya, anak itu jadi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Luka batin, Pak. Ini bahasan yang tadi nggih. Tapi kali ini saya mendiagnosanya susah banget. Sampai 1,5 jam saya gak menemukan akar masalahnya kasus yang saya mau ceritakan ini. Keluhannya, nek diperintah ibu E, itu gak pernah mau, Pak. Cewek ini, Pak. Nggih, saya itu. Usianya SMP mendekati SMA, mau SMA. Kalau diperintah ibunya itu engkel-engkelan mawon ngeten tiap harinya itu. Gak pernah mau, selalu bikin ibunya jengkel. Tapi kalau ditanya, oh kok sih mbak, sampean itu kok seperti itu nak, dia juga gak tahu, bingung. Loh saya juga gak tahu, kenapa saya itu setiap kali diomongin ibu saya itu kok marah, ngegas begitu bahasanya anak sekarang itu. Dia gak tahu. Nah setelah 1 jam mendiagnosa gak ketemu akar masalahnya, kita panggil ibunya, mbak mohon maaf boleh keluar sebentar biar ibu masuk ke klinik sama bapak. Nggih. Saya sudah mencurigai sesuatu nih, ada sesuatu kalau dalam diagnosa tidak terungkap masalahnya, ini pasti terjadi. Nanti diangen-angen kalau menemui kasus seperti ini, diangen-angen. Setelah kita diagnosa ibunya sama bapaknya, masya Allah, betul pak. Ini yang dialami mbak ini tadi, putrinya ini, adalah luka batin yang terjadi saat janin. Oh coba mikir, gimana terjadinya nih? Luka batin terjadi pada saat masih janin, masih dalam kandungan. Ternyata usut punya usut, ibunya pada saat hamil Ananda ini, yang ragil ini, itu gak seneng pak. Istilahnya nopo nggih, kehamilan yang tidak diharapkan. Orang sini bilang kebobolan, janin itu gak diniat no hamil pak, wis gak gelem janinnya tempunan, cuman kok kebobolan. Nah begitu ketahuan hamil, mangkel, gak seneng, gak diharapkan kehadirannya. Lah apa sih ini mau hamil mana, ruwet mana, muntah lagi. Gak diharapkan sudah kehadiran itu sebenarnya. Anak yang ini tadi gak diharapkan ampun. Okay. Sehingga tidak ada kasih sayang dalam merawat janin itu. Mangkel aja isinya, stres aja, muntah stres, muring-muring. Bapaknya ya juga begitu, tidak mensupport, mendukung, menyemangati ibunya. Nah jenengan tahu, nanti ada sesi ketika kita sampaikan data dunia medis, jurnal-jurnal itu, stresnya ibu, tertekannya ibu, uring-uringannya ibu saat hamil, itu sangat mempengaruhi perkembangan otak, perkembangan jantung dari janin. Dan itu terekam pak, terekam. Ibu-ibu yang stres pada saat hamil itu terekam dalam memori anak. Makanya gak bisa terungkap. Singgarai mantel sampai apa nang ibu Muna, gak bisa terungkap. Dia didiagnosa sampai detail gak bisa, dites psikologi gak bisa. Ternyata taunya seperti itu. Nah ayo mikir. Bapak-bapak kalau lagi berkeringat jualan pentol, ngangon ayam seperti saya, Santai Pak, santai, tenang, ojo tertekan. Wah, anak iki nggarai keringetan terus nggih, susah. Ndak, kroso Pak, rezekine yang dimakan anak susu nanti, susunya nanti nggih. Dinikmati Pak, bahagia ya Allah. Ini semuanya keringat ini hanya untuk beli susu anakku, ini untuk beli bubur anakku. Masya Allah, kalau kita bekerja dapat sesendok dua sendok, kalau itu betul niatnya untuk belikan susu anak-anak, belikan bayam besok untuk sayurnya ibu gitu nggih. Itu Masya Allah nilainya besar sekali di sisi Allah. Jangan bukan numpuk-numpuk duit mboten, tapi niatnya untuk mundut susu, mundut tempe, mundut bayam, itu luar biasa dampaknya terhadap pertumbuhan otak anak-anak kita. Yang terakhir, kalau malam Pak, kalau di klinik itu aneh-aneh malah yang datang ya. Ada yang kena ain, ada yang kena santet, ada yang kena gangguan jin. Kali ini saya cerita sedikit. Ananda ini kelas 2 SD, ya, kelas 2 SD. Hiperaktif banget Pak, koyok gak duwe pegel kalau di kelas itu. Mendingan kalau digunakan untuk yang baik-baik nggih. Ini bully temannya, mukuli temannya itu menu tiap hari ya bagi anak ini. Diajari duduk begini ndak bisa, enak-enak diajar sampun lari, sampun ngambil mainan di sana. Wis betul-betul aktif banget anaknya ini. Dicap nakal sama guru, dicap nakal sama orang tua, gak disenengi teman-temannya, dan ini terancam tidak naik kelas besok rapotan anaknya gitu nggih. Setelah kita datang ke sekolah, kita lakukan diagnosa. Kaget banget saya Pak. Jenengan tahu Pak, Ananda ini sakit. Umeknya dia, nuwakalnya dia, kandani gak pernah manut, gak pernah ngereken, gak nakal ternyata Pak. Dia sakit, penyakitnya namanya ADHD. Kenal Pak, ADHD Pak. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan mental yang membuat anak ini menjadi tingkahnya tinggi, energinya tinggi, terus kemampuan untuk fokus itu rendah banget. Enak-enak diajari, ayo tambah hafalan ya nak ya, dibacakan ayat. Adiknya mainan mobil, langsung lari mainan mobil. Enak-enak mainan mobil, lihat teman satunya main bola, lari main bola. Nah, ternyata anak ini sakit Pak. Kita panggil orang tuanya, jangan mandang anak ini nakal, anak ini sakit, ada masalah di otaknya. Ini masuk salah satu kategori anak berkebutuhan khusus ya. Nah, setelah kita cari tahu penyebabnya, saya sangat kaget. Jenengan mungkin gak nyangka ya. Setelah kita lakukan beberapa diagnosa, poin A, B, C nya gak ketemu, ternyata Pak, ini adalah gangguan jin. Tinggal di otaknya anak, merusak sambungan-sambungan neurotransmitter yang ada di otaknya anak ini. Jenengan tahu jin itu datang dari mana? Setelah kita diagnosa secara non medis, medis sampun, psikis mampun, nihil, kita lakukan diagnosa secara non medis. Ketahuan ada jin yang tinggal di otaknya. Setelah kita rukiah anaknya, jenengan tahu yang nyaut bapaknya Pak. Saya ngerukiah anaknya di sini nggih, saya popong, saya gendong. Bapaknya yang nungguin di situ sama uminya nyaut Pak. Wah, ngomong gak karu-karuan. Nah, setelah selesai, kemudian saya tanya, ini ceritanya pripun tok Pak kok sakit ngeten? Sekarang ini solih orangnya, sampun hijrah nggih. Tapi dulunya Pak suka cari togel. Namun cari togelnya pakai jin kodam. Nggih, nek nyari togel biasa kan banyak nggih. Tapi kali ini dia nyari togelnya minta bantuan jin kodam dengan lelaku tertentu. Nah, jin kodam atau bahasa kita jin perewangan yang dulu pernah dia undang dalam kehidupannya untuk membantu si bapak untuk nemukan nomor togel yang pas untuk ditomboi. Tapi setelah hijrah, ngerti Allah sentuh hatinya dengan hidayah, lupa Pak, dereng diputus angkat kerjasamanya, MOU-nya dereng diputus. No, mampir teng otak anake Pak, dihajar di sana. jadilah anaknya menderita ADHD, Pak. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ayo, siapa yang dulu pernah wiritan solawat petang ewu, petang atus, petang puluh papat, durung diputus loh, ayo, MUU-nya pun diputus dereng. Sopo sing biyen nate poso weton, poso muteh. Ayo, siapa yang dulu pernah wirid Asmaul Husna sekian kali biar begini, sekian kali biar begini, sekian kali biar pinter, sekian kali biar dagangannya laris, biar wibawa. Ayo, tobat, yes, harus. Tapi wis diculno ta, Pak? Sing diundang biyen pun diculne. Nek dereng hati-hati, bagi jenengan itu adalah jin kodam. Kalau jenengan nanti sedo durung sempat mutus MUU-nya, mesti suka ndak suka akan merasuk ke anak cucu jenengan. Bagi mereka itu adalah jin nasab atau jin saka. Coba dieling-eling, kalau dulu pernah ikut tenaga dalam, pernah ikut lelaku-lelaku tertentu yang belum diputus hubungannya, kok tiba-tiba lihat anaknya sering lihat alal goib, bisa melihat alal goib. Nah, itu sudah mulai ada di otak anak, difasilitasi di matanya, ada yang ditinggal di tangan. Kalau mijet selalu sembuh, kalau bekam gak pakai ilmu. Saya pernah kedatangan tukang bekam luar biasa laris, kalau bekam mesti sembuh, Pak. Ketika saya tes, kebetulan alhamdulillah sudah pernah dapat sertifikat untuk praktek bekam juga, gitu. Akhirnya kalau sakitnya ini dibekam di mana ya? Alasannya apa? Tidak bisa menjawab secara keilmuan, karena dia kalau bekam diraba punggung pasiennya. Kalau tangannya berhenti, tek, nah tuh penyakitnya di situ, dibekam sembuh. Nah, yang ngantar tangannya ini jenazah, jenazah yang tinggal di tangannya dia, memfasilitasi dia. Nah, pun, ayo. Nek lihat anaknya punya pola tingkah yang aneh, mikir dulu, jangan-jangan ini kisruhku masa lalu itu, Pak ya. Ayo coba diangen-angen. Pun, sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan, Pak, termasuk apa namanya, bagaimana kita mulai menata ulang kehidupan kita. Lah ini semuanya tanggung jawabnya sinten terus. Kalau akibat kasarnya kita di masa lalu, anak jadi temperamen, jadi gampang marah, guru orang lain hanya bisa untuk memotivasi, menyemangati. Tapi kalau borok luka batinnya ini tidak jenengan sembuhkan, yang itu adalah ulah kita sendiri di masa lalu, terus tanggung jawabnya sinten coba. Kalau akibat lelaku masa lalu Bapak Ibu sempat mengundang jin datang. Di tempat saya ada pusaka tiga, pedang, tombak, sama panah, kagungannya Pak Lurah. Kalau pas musim pemilihan lurah, laris banget disewa, Pak. Mahal sewanya, karena itu akan mendatangkan pengaruh yang besar. Laris banget. Nah, kodarwo, pemilik pusaka ini orang yang sangat wibawa di tempat kami itu, punya dua anak. Yang putri sudah nikah, sudah hampir usia 40 lebih, belum punya momongan. Putra yang laki sudah, kakaknya sudah 50-an, belum bisa nikah. Setiap nikah gagal, setiap nikah gagal. Jenengan tahu, Pak, penyebabnya setelah kita lakukan diagnosa. Jin Khodam yang tinggal di pusaka bapaknya tadi, di tombaknya, di pedang sama panah, itu tinggal di rahimnya anaknya. Sehingga setiap kali anaknya sama suaminya ini berhubungan, ngapunten nggih, spermanya dipinggir-pinggirkan, gak bisa ketemu sama ovumnya. Gak pernah terjadi pembuahan. Kabar baiknya, 2 bulan pas karuk ya, hamil putri ini, Pak. Karena jin kodame pun taubat mungkin gak. Tapi bapaknya marah-marah, pusakanya sudah gak laku lagi. Karena setelah dirukiah tinggal kerangkanya saja. Jin kodame pun medal. Jadi tinggal kerangka keris, pedangnya saja. Jadi gak ada yang nyewa lagi sekarang. Tapi ingat, fasilitas dari bangsa jin selalu ada harga yang harus kita bayar, Pak. Kadang merusak kehidupan kita. Orangnya kalau kehidupan kita yang dirusak, ya, kita jadi sensitif gitu, Pak, di rumah sama istri itu. Perkara-perkara sepele, ngeten mawon, sampun meledak-ledak kita. Apalagi kalau di jalan naik motor, nyetir mobil, ya, cirinya kalau ada jin salah satunya. Nah, di salib orang itu loh, emosi, Pak. Orangnya nggih mboten motong, nggih mboten napa. Weng, ngeten niku wis trot mesu begitu, Pak. Emosi. Di salib orang itu udah emosi. Hati-hati, itu salah satu ciri yang dalam diagnosa selalu begitu rata-rata. Sensitif perasaannya, gampang emosi untuk perkara-perkara yang sepele gitu ya. Nah, ayo monggo sama-sama kita bercermin dari dalam keadaan kondisi di mana anak-anak kita kok makin kekinian, makin kesini, kok makin susah ditatanya nggih. Apa diajak ngaji susah, diajak ketaatan berat, maunya hal-hal yang berbau kesia-siaan, sekolahnya selalu tidak punya prestasi, malah bikin masalah saja. Ayo sama-sama evaluasi. Moga-moga nanti dalam kesempatan yang lain, poin per poinnya itu bisa detail dioncai, Pak. Bisa detail dioncai. Oh, kalau anak perilakunya gini, sisi mana sih dari kita orang tua yang perlu didandani gitu nggih. Nah, itu semuanya efek dari masa lalu kita, Pak. Nggih. Sampun, sebelum poin-poin yang lain nanti saya jelaskan, ada yang perlu didiskusikan buatan bercermin dari kisah-kisah ini. Nggih. Monggo, barangkali ingin ada yang diceritain, ingin berbagi, monggo silakan. Nggih. Waalaikumsalam. Tadi bahwa zaman sekarang itu game atau HP itu menjadi suatu penyakit atau itu suatu yang positif bagi anak-anak kita. Kita terus di zaman sekarang ini menunjukkan sesuatu ini dia sangat butuh dengan HP ini, tapi saya mengisi dia bisa merusak orang anak-anak kita. Sampun. Injih. Ini kisah cerita curhat pribadi apa bagaimana, Pak? Punya putra putri? Oh, pribadi. Usia pinten putra putrinya atau cucunya, Mbah? Ya, sudah mulia, mahasiswa. Oh, sudah mahasiswa. Nggih, baik. Jenengan perhatikan baik-baik kersane dalam mendiagnosa masalah seperti Bapak ini tadi mboten sampai keliru nggih. Jenengan pernah dengar kata mumayis? Oh, anaknya sampun mumayis dereng, sampun balik dereng. Pernah nggih napa mumayis itu, Pak? Ibu, mumayis itu apa? Kondisi ke anak yang bagaimana itu? Mumayis sama balik sama napa beda? Beda. Mumayis itu keadaan seorang anak di mana dia sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang boten. Oke. Okay? Itu disebut mumayyiz. Biasanya umur pinten? Nggih, okay. SD nggih. Okay? Umur 7 SD itu sudah masuk usia mumayyiz. Sehingga anak usia SD itu semestinya sampun saged membedakan, meskipun tidak sempurna banget, sudah mulai bisa memilah-memilah. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat untukku, mana yang berbahaya untukku, itu harusnya mestinya bisa. Tetapi pertanyaan Bapak itu ada kaitannya sama mumayis ini. Kebanyakan, Pak, anak-anak kita usia fisiknya sampun mumayis, sampun masuk SD kelas usia 7 tahun. Tapi kemampuan berpikirnya belum mumayis. Kenapa? Karena sebelum masa 7 tahun ini, pendampingan kita untuk membekali ilmu anak ini sangat kurang. Sehingga anak telat dalam memahami game itu manfaat napa mboten kangge saya pribadi, game yang seperti ini bahaya napa mboten. Itu kemampuan memfilternya lemah. Karena sebelum itu kita sebagai orang tua kurang mengisi, kurang ngecas kemampuan keimunan anak, sehingga kematangan mentalnya anak ini tertunda. Mestinya kelas SD masuk kelas 1 itu sudah mulai ngerti, bisa memilah-milah. Oh ini kurang manfaat, ya udah tak tinggalin. Oh ini manfaat, aku semangat di sini. Nah, mestinya sampun mulai saged untuk perkara-perkara yang ringan. Kalau ada anak seusia SD masih belum mampu ke sana, jangan salahkan anak, Pak. 7 tahun pertama jenengan di mana? Nah, mikir, ayo sama-sama mikir. 7 tahun pertama kita sama istri kita ada di mana? Cuma ndulang bubur, cuma golek rezeki, ya semuanya bisa. Tapi untuk mengisi bekal keilmuan supaya anak memasuki usia mumayis ini saged membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana kurang baik, mana yang manfaat, mana yang mboten, kok belum berjalan? Berarti fungsi kita untuk ngisi keilmuan di 7 tahun awal ini kurang. Cek mboten nyalano anak dhisik, maksud saya yang saya cerita ini. Nah, berarti ini saya menjumpai banyak kasus di sekolah-sekolah maupun yang datang ke klinik kami, itu rata-rata dimulainya masalah itu dari sini. Sehingga pendekatan yang perlu dilakukan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu kasus seperti Bapak ini tadi, jangan sekali-kali menangani kasus ini sendirian. Saestu Pak, mboten bakalan mampu. Kita harus betul-betul melibatkan Allah sejak awal, Pak. Ini kata kunci awalnya nggih. Libatkan Allah sejak awal. Jangan rumongso, aku wis maca kiate seperti ini. Oh, aku wis pengalaman caranya seperti ini. Oh, temanku seorang psikolog, tak bawa ke psikolog. Kalau itu yang jenengan andalkan, tiwas pegel Pak, saestu. Allah itu adalah zat yang kalau jenengan repoti itu sewenengnya luar biasa Pak. Saestu, Allah itu zat yang kalau jenengan repoti itu sewenang. Tapi kalau jenengan rumongso iso dhewe, wis tengok anakku tak tuturane. Misalnya ibu ingetan, ya anakmu itu lo ngegame ae mau teko sekolah dok wis ngegame wis nduk kamar ae yo engko tak tuturane sementiteni masuk kanan keluar kiri Pak, kanan jenengan ngandalkan wis aku bapak engko tak tuturane jarno enggak bakalan jadi Pak. Ketika menghadapi masalah libatkan Allah sejak awal Pak, betul-betul jenengan DP-DP sama Allah nggih, syukur-syukur sakit sholat dulu 2 rakaat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nek ketemu masalah Rasulullah itu sholat dulu 2 rakaat menunjukkan kalau dirinya itu adalah hamba yang kalau menghadapi masalah sepele kalau Allah mboten turun tangan membantu, tiwas kesel Pak, ngalor ngidul ngulon ngetan ndak ada titik temunya, ruwet kayak benang bundeli. Tapi kalau Allah sampun turun tangan, nanti dibimbing, oh dipertemukan dengan orang yang tepat, ngasih nasihat begini-begini. Terus pas enak-enak baca buku loh, ini kok ada cara-cara yang gimana supaya anak gak kecanduan game. Allah yang bimbing Pak, dipertemukan. Nah, ketika anjenengan diawali dengan menyandarkan masalah itu sama Allah, betul-betul merasa diri ini lemah, tanpa pertolonganmu hamba tidak bisa menyelesaikan kecanduan gimana saya ya Allah, maka saya bungkus, jenengan bungkus nggih, masalah jenengan itu dibungkus berupa kecanduan game anaknya itu, terus jenengan pasrahkan sama Allah, ojo ditangani dhewe Pak, dibungkus dipasrahkan sama Allah. Itu sebagai salah satu bentuk adab. Kalau kita yakin bahwasanya hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, setelah dibungkus, dipasrahkan sama Allah, baru kita melakukan upaya yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa dilakukan yang pertama? Satu Pak, saestu nggih, ini diingat-ingat betul nggih, meskipun kapan-kapan akan dionceki lebih detail. Bapak harus bisa, ibu harus bisa berdamai dengan diri jenengan sendiri. Itu yang paling awal. Artinya berdamai dengan diri sendiri itu apa? saged nerima kenyataan kalau aku sekarang diuji anakku kecanduan game. Ojo mangkel Pak, ojo nesu-nesu, ojo protes kepada Allah. Nggih, diuji seperti itu jangan marah-marah. Jenengan eling-eling ketika anak yang hari ini nggudo kita dengan kecanduan game itu dulu pertama kali lahir dari rahim istri kita, apa yang tergambar Pak? Oh, anak ini nanti jadi penolong agamanya Allah, anak ini nanti jadi anak yang soleh, dan anak ini akan menjadi manfaat untuk sesama. Cita-cita besar itu ada dalam benak kita. Dan perlu Bapak ingat, aslinya cita-cita itu tetap ada Pak. Anak jenengan yang hari ini nawakal kecanduan game, aslinya dia tetap nantinya akan jadi orang hebat, nantinya akan jadi anak yang soleh, bermanfaat untuk umat ini. Namun itu tertutupi dengan mangkelin jenengan akibat delok nakal itu. Duk enti sih Pak ada anak yang gak nakal itu. Nakal iya, kita selesaikan. Tapi harapan jenengan, ekspektasi jenengan terhadap anak, kalau ini nanti anak akan menjadi anak yang soleh, anak-anak yang Allah ridhoi, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang luar biasa, itu tidak boleh hilang. Nah jenengan nuturi ini ambek mangkel, wes percuma Pak, tiwas pegel, gak akan selesai masalahnya. Tapi ketika jenengan lakukan pendekatan, ya Allah, meskipun anak ini sedemikian nakalnya, ngudonya, gitu, tapi dia adalah anak yang kau amanahkan. Saya tetap punya harapan anak ini menjadi anak yang tumbuh kembang, menjadi anak yang soleh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya kiprah besar, bermanfaat untuk umat ini. Nah, sehingga jenengan manggilnya enak. Nah, sini nak, Habib pingin ngomong sebentar, boleh ya? Nah, tapi nak manggilnya yang metu, langgokin dhisik. Nah, koyok-koyok punya otoritas, seakan-akan dengan bentakan kita bisa ngerubah semuanya. Enggak bisa. Jadi yang pertama, berdamai dengan diri sendiri, mboten parang mangkel, harus bisa nerima kenyataan. Nah, hari ini Abi kalian semua anak-anak diuji ya, dengan fitnah seperti ini. Nah, diomongin yang baik. Itu langkah pertama, berdamai dengan diri sendiri ya. Terus kemudian yang kedua tadi, buang rasa mangkel jenengan, buang rasa amarah jenengan, kebencian jenengan. Itu memang harus diselesaikan. Tapi rasa sayang, rasa harapan kalau anak ini nanti harus jadi anak hebat, anak soleh, itu harus lebih besar ketimbang mangkelnya. Nah itu pengantar untuk sebelum melakukan nasihat atau melakukan terapi Pak. Nah itu. Terus kemudian kalau terapinya Pak Nge, ini dongeng singkatnya ngeten Pak, supaya nanti bisa memahami apa yang perlu dilakukan di rumah nanti. Saya pernah menerapi kasus unik Pak. Orang dewasa ini, sudah dewasa nge, ini kalau makan telur asin itu muntah-muntah Pak. Yang lain ingin terapi sembuh dari game, sembuh dari penyakit-penyakit narkoba, orang ini datang ingin sembuh supaya kalau makan telur asin tidak muntah lagi gitu ya. Ya sudah, karena sudah sampai klinik mau gimana lagi, nggih ditanganin. Supaya bisa nangani kasus kecanduan game, kasusnya sama Pak nggih. Jadi ceritanya anak ini, orang tua yang makan telur asin terus muntah ini, dulunya itu pernah diajak naik bis sama orang tuanya. Kebetulan mabuk kendaraan. Nah saat itu dikasih telur asin sama abinya. Pada saat makan telur asin, muntah. Itu sebenarnya di sel neuron 1 yang ada di otaknya anak terekam telur asin. Di sel neuron 2 di otak anak terekam muntah. Nah antara sel 1 yang terekam telur asin dan sel 2 yang terekam muntah, ini terhubung sebuah kabel namanya sinaps. Sehingga setiap kali ingat telur asin, lihat telur asin, makan telur asin, yang terjadi kabelnya menghubungkan dengan sel yang namanya muntah. Nah, sehingga untuk supaya sembuh, maka kabel yang menghubungkan ini diputus. Telur asin tidak boleh terhubung lagi dengan muntah. Kabelnya diputus, kemudian dibuat sambungan baru. Telur asin disambungkan dengan sel yang ketiga kita isi. Telur asin itu sehat, telur asin itu nikmat, telur asin itu menyenangkan, enak. Nah setelah terapi, saya itu tidak sampai satu hari sudah makan telur asin di depan saya. Dan kasus ini banyak terjadi kecanduan game. Datang kecanduan game, belum pulang dari klinik, sudah gak mau pegang HP lagi. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi, cuman sekarang dirubah. Dulu, nek nerapi saya salah omong pak. Anak diminta untuk tidak senang HP. Ternyata keliru, saat itu masa daring semua harus pakai HP. Anak yang mau daring pak, gak mau HP lagi. Sumpah orang tuanya, ini gimana ini? Anak saya gak mau pegang HP. Wah setelah saya evaluasi keliru nih terapinya. Yang diselesaikan bukan kecanduan HP, tapi kecanduan game. Nah jadi betul pak, HP itu manfaat. Yang gak manfaat kalau ngegamenya kelamaan. Nah jadi jangan arek HP anak aja. Lu wong belajar ya gak apa-apa. Ngaji di HP semua sekarang. Nah jadi jangan keliru omong ya pak ya. Jangan-jangan kecanduan HP, tapi ojo kecanduan game. Nanti itu masuk di otaknya anak, gak mau HP susah jenengan, gak mau belajar lagi nanti. Nah sekarang penerapannya nanti kita belajar teknisnya, detailnya nge. Tapi ini gambaran umumnya. Jenengan angen-angen pak, ditanya anak, yang bikin anak kecanduan HP itu kira-kira apa? Ada beberapa kasus itu berbeda-beda. Ada anak itu yang karena kecanduan HP karena ngikutin temannya, usum-usuman. Aslinya dia gak seneng-seneng amat, mau main Mobile Legends aja kalah terus. Ya cuman karena ikut-ikutan aja. Nangan ini lebih mudah pak, kasus usum-usuman ngeten. Koncone layangan, melu layangan. Koncone nekeran, melu nekeran. Koncone Mobile Legends, melu Mobile Legends. Musim entek ya entek. Ini lebih mudah menanganin. Yang sulit itu adalah kasus dalam tanda kutip yatim piatu. Bapak ibunya ada sebenarnya dampingi dia, tapi serasa yatim piatu. Bapak umek dewe, ibu umek dewe, anaknya kurang perhatian. Kasus ini yang sulit pak. Jadi anak itu berusaha untuk mencari kesibukan sendiri karena gak direken sama bapak ibunya. Gak direken sama bapak ibunya, dia cari kesibukan sendiri. Akhirnya ketemu game, dia nikmat di situ. Nah kasus seperti ini menanganinya dua, satu melepaskan kecanduan gamenya, yang kedua anak ini harus berusaha bisa memaafkan orang tuanya yang selama ini gak ngereken, kurang memberikan perhatian kepada anaknya itu. Dan ini menyeret orang tuanya untuk bertobat habis-habisan, bahwasanya ya panjenengan bapak ibu yang menjadi akar masalahnya. Sehingga nanti harus berubah, mulai didampingi kalau waktunya murojaah, kalau waktunya nambah hafalan, kalau abinya nyiram-nyiram disertakan, nak ayo kamu yang sebelah situ nak, abis sebelah sini, nggih. Waktunya maaf, berusaha maaf bareng, enggak maaf sendiri-sendiri. Itu mame sudah di meja wis waktunya maaf, bapaknya ngambil ngurusi sambil laptopan, anaknya ngambil sambil ngegeng, ibunya ngambil sendiri sambil lihat YouTube. Tidak maaf di satu meja bersama, tidak ada kebersamaannya. Nanti pulang sekolah juga gitu, gak pernah ditanyain, nah gimana hari ini belajar apa sayang. Oh gak pernah ditanyain gitu, apa ada kesulitan, apa ada teman-teman yang kurang baik di sekolah. Tidak ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Sehingga seakan-akan ini kasus yatim piatu. Seakan-akan seperti gak punya abi, gak punya umi. Sehingga anaknya bikin kesibukan sendiri dengan gamenya. Nah nanti kalau sampun ketemu akar masalahnya, kalau anaknya sampun ageng itu bisa ngomong sendiri pak. Tapi kalau anaknya masih kecil, nanti saya ajari detailnya nggih. Kurang lebih kita ada titik di sini, titik-titik psikis. Kalau kecanduan di mana, kalau ada emosi dendam sama orang tua di mana, misalnya katakanlah di sini gitu nggih. Nah meskipun kamu kecanduan game, meskipun kamu kecanduan game sekarang ini, sering bikin abimu marah, abi tetap sayang sama kamu. Abi tetap sayang sama kamu nak. Apa yang menjadi kecanduanmu ini betul-betul abi pasrahkan sama Allah. Semoga Allah mengkaruniakan kamu menjadi kecanduan Al-Quran. Nah, dinetralkan perasaan negatif anak. Oke. Kalau misalnya bisa ngomong sendiri, kalau sudah dewasa tadi mahasiswa juga gitu. Kuncinya harus yang pertama, anak harus menyadari kalau kecanduan game itu sebuah masalah, Pak. Yang kedua, diajak komunikasi supaya muncul greget. Iya sih, Pak. Saya itu ngerti sebenarnya ini enggak baik untuk masa depan saya. Tapi gimana ya? Saya pengen sembuh tapi kok susah untuk lepas dari HP. Nah, itu pertanda nanti terapinya akan mudah karena anak sudah punya kerentek untuk sembuh. Nah, itu. Nah, kalau sudah ada kerentek, dilakukan terapi yang pertama menetralkan perasaan terhadap kecanduannya. Jadi ya Allah, meskipun saya hari ini masih kecanduan game, saya tetap sayang sebenarnya sama diri saya. Diri saya sebenarnya anak yang baik. Harusnya saya tidak mengecewakan orang tua saya, ya Allah. Apa yang menjadi kecanduan ini saya pasrahkan kepadamu, ya Allah. Saya ingin kembali kepada fitrah saya sebagai anak yang bisa membahagiakan orang tua saya. Karuniakan kepada saya rasa bakti yang tinggi, ya Allah. Nah, itu nanti disetting tergantung permasalahannya. Nah, nek sampun seperti itu dilakukan, kita lakukan terapi tadi, memutus kabel yang menghubungkan. Sel pertama adalah game, di sel kedua tertulis game itu nikmat, game itu enak, game itu menyenangkan gitu, Pak. Nah, itu nanti kita putus, kemudian kita ganti. Game itu membahayakan masa depan saya, game itu sebuah kesia-siaan, game itu adalah perkara yang tidak penting dalam membangun masa depan saya. Nah, sehingga nanti kabel itu terputus, terbangun sebuah kabel baru bahwasanya HP itu adalah untuk belajar, HP itu untuk meningkatkan kompetensi keahlian saya begitu. Nah, itu nanti akan berubah dengan sendirinya, ya. Yeah. Nah, moga-moga nanti biar tidak bingung ada sesi lain yang menjadikan lebih detail. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Okay, jangan didekati dengan pendekatan emosional supaya anak tidak merasa dibenci dengan penyakitnya kecanduan game itu. Okay. Monggo, ada lagi yang perlu didiskusikan? Nah, kalau memang tidak ada, ini ada salah satu ini nggih, oleh-oleh sebelum kundur. Ada oleh-oleh sebelum kundur yang perlu saya bacakan untuk diri saya sendiri, kagem Bapak Ibu semuanya nggih. Tapi kali ini kita sedikit niru para sahabat. Oleh-oleh ini kita bawa pulang dengan mencontoh bagaimana sahabat membawa pulang oleh-oleh ini dulunya, nggih. Ayat ini sudah sering Bapak Ibu dengar, ya, sudah sering, bahkan sudah dihafal banget, ya. Dalam salah satu ayatnya di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, Allah itu menyeru kita semua, Pak. Sebelum di sini, coba saya simulasikan, ya. Baik, bapak-bapak yang berbaju abu-abu. Nah, mesti yang bajunya abu-abu, kepalanya agak dongek, lihat kanan kiri begitu. Tapi yang bajunya coklat, bajunya hijau, bajunya batik, wis enggak ngreget, mau dipanggil baju abu-abu begitu ya. Nah, berarti yang tadi misalnya saya, bapak yang pakai baju abu-abu, itu berarti saya ada maksud, ada karep terhadap orang yang saya panggil tadi. Nah, sama yang baju batik yang enggak perlu ngreget, enggak ada masalah ngeten lho, Pak. Nggih, karena enggak ada kepentingan yang manggil tadi. Nah, kali ini Allah pun juga memanggil, menyeru seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini seperti mencari perhatian dulu Allah supaya kita sadar, oh, aku dipanggil ini. Jadi, kalau Allah manggil, nek dalam bahasa sekarang ya, Pak, para sahabat itu dalam, ya Allah. Ini hambamu, wonten nopo. Nah, betul-betul seperti ada ketawaduan yang di, oh ya Allah, ini Robnya semesta alam manggil saya, ono opo iki ya, dalam ya Allah, betul-betul tunduk disertai kepatuhan yang tinggi. Iki pasti ono sesuatu sing penting iki, yang Allah pingin kita dengarkan baik-baik. Karena kita sudah kenal, nggih Pak, nggih. Allah sebagai Rabbnya alam semesta ini kalau merintahkan sesuatu itu pasti dilandasi pengetahuannya yang sangat sempurna. Allah kalau merintahkan sesuatu itu dilandasi kasih sayang yang tinggi, di mana kasih sayangnya itu lebih tinggi ketimbang sayangnya ibu kita kepada kita. Di mana Allah kalau merintahkan sesuatu itu mboten ngawur, betul-betul bijaksana demi kebaikan kita sendiri. Sehingga kalau kita dipanggil itu seneng, nggih ya Allah dalam niki kula Krishna ya Allah, wonten menapa ya Allah, dalam siap bahasa jenengan sak niki. Nah, dengan kejiwaan seperti itu, apapun yang nanti perintah yang muncul di belakangnya setelah ya ayyuhalladzina amanu, jenengan siap. Nggih, wonten apa ya Allah? Siap. Nah, begitu. Coba lakukan pendekatan dengan kejiwaan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang beriman. Meskipun jenengan sudah hafal, adabnya kalau di bacakan seperti ini saya pribadi panjenengan semua itu koyok-koyok baru dengarkan gitu Pak. Baru dengarkan. Nggih ya Allah, wonten apa ya Allah, anba siap mendengarkan. Nggih. Ibaratnya dengarkan titahnya sang raja. Meskipun itu sudah jenengan ketahui, adabnya seperti belum tahu. Wonten apa ya Allah. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang beriman, kata Allah begitu nggih, diseru seperti itu. Jagalah dirimu, pelihara dirimu, jaga juga keluargamu, pelihara anak istrimu, keluargamu semuanya. Nggih ya Allah, saking napa saya harus menjaga. Betul-betul dibikin khusyuk, dari apa saya harus menjaga diri saya dan keluargaku ya Allah. Naro, dari api neraka. Kalau panjenengan kurang greget, memang apa yang kenapa perlu saya jaga diriku dan keluargaku ya Allah dari api neraka. Jenengan lanjutin ayatnya nanti di rumah untuk merenungkannya nggih. Wa quduhan nas wal hijarah. Allah ngasih why, alasan kuat. Kita seringkali belajar cara didik anak seperti ini, itu sudah tanggung jawab kita loh. Caranya gini, gini, gini. Cara supaya tidak kecanduan HP begini, begini, begini. Tapi kadang kita kurang greget dalam melakukannya karena kita gak punya alasan yang kuat. Kenapa saya mesti melakukan ini? Nih, Allah paring gambaran, kenapa kita harus menjaga diri kita, kenapa kita harus menjaga anak istri kita dari neraka. Allah menceritakan neraka itu Pak, waquduhan nas, bahan bakarnya itu saking manusia seperti kita ini, wal hijarah, dan juga dari batu. Nah sampai sini pasti juga kurang greget. Emang kenapa kalau batu yang jadi bahan bakarnya kan gitu? Makanya coba panjenengan kalau pas baca-baca ngeten nggih. Ditelisik bagaimana penafsiran para sahabat, penafsiran para ulama-ulama kita terkait batu itu apa maksudnya kan gitu. Jenengan mangke buka-buka di tafsir Ibnu Katsir nggih. Di sana dijelaskan bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud, Mujahid, Abu Ja'far itu mengatakan bahwa batu yang dimaksud dalam ayat tadi sebagai bahan bakarnya api neraka itu adalah batu kibrit, bahasanya para sahabat begitu. Kalau diterjemahkan sekarang itu mirip-mirip ke arah fosfor gitu Pak. Batu-batuan yang jenisnya fosfor. Mujahid menjelaskan lebih detail bahwa batu itu, batu kibrit itu yang nanti akan menjadi bahan bakarnya api neraka, itu baunya lebih busuk Pak dari bangkai. Baunya lebih busuk dari bangkai. Dan dikuatkan dalam tafsir Al-Muyassar di ayat yang sama, batu itu punya sifat kalau dipanaskan itu merotoli Pak. Batu itu kalau dipanaskan merotoli. dan akan nempel-nempel pada kulit kita nanti. Kalau yang dibakar besi, ya wotoh di situ besi. Tapi kalau batu yang dijadikan bahan bakar dan dipanaskan, itu akan merotol-merotol, di tafsir itu dijelaskan, dan perotolannya yang banyak itu akan nempel ya di tangan kita, ya di hidung kita, di batuk kita, di lutut kita, di seluruh tubuh kita. Sehingga Allah tidak menjadikan besi baja menjadi bahan bakarnya, tapi batu, karena siksaannya jauh lebih mengerikan. Selain baunya sangat busuk, lebih busuk dari bangkai, dia akan merotol banyak nempel di sekujur tubuh kita. Jadi bukan hanya apinya yang akan melahap tubuh kita, tetapi juga batu yang menjadi sumber apinya itu akan nempel seluruhnya, Pak. Nah, sekarang ayo belajar. Syekh Sadehan dalam kitabnya, dalam kaidah-kaidah ilmu syariah, kaidah-kaidah ruqyah syariah, menjelaskan para sahabat itu kalau pas membaca Al-Quran, tepat pada cerita kisah tentang neraka, mereka itu mengimajinasikan, Pak. Mengimajinasikan betul. Ketika membaca tentang kita diminta Allah untuk menjaga diri kita, anak istri kita, keluarga kita dari api neraka. Emang seberapa ngeri sih? Ternyata neraka itu bahan bakarnya dari manusia, dari batu. Oh, ternyata batu yang dimaksud ini batu yang lebih busuk baunya dari bangkai, dan kalau dibakar merotoli nempel semua di tubuh kita. Para sahabat itu kalau pas baca gini bayangin, Pak, mengimajinasikan kalau itu kejadian sungguhan saat itu, sehingga ada yang gerik-gerik begitu, Pak. Ada yang sampai pingsan karena mengimajinasikan sungguh-sungguh, Pak. Nah, jenengan tahu dalam ilmu psikologi yang terkini, energi psikologi, nasihat apapun, informasi apapun, itu betul-betul akan masuk dalam hati kita kalau informasi itu disertai emosi yang kuat. Makanya jenengan tidak, kita, saya juga tidak terlalu greget untuk menjaga diri dan menjaga anak istri kita dari bahayanya neraka. Karena kalau dibacain neraka itu bahan bakarnya dari batu, mboten terngiang sama sekali kayak apa kondisinya gitu. Coba sekarang sama-sama praktek nggih, sebentar aja 1-2 menit. Jenengan bisa tutup matanya, jenengan bayangin kalau seumpama Allah tidak menjaga kita dan keluarga kita. Jenengan bayangin jenengan sekarang merem, jenengan ada istri di kanan jenengan, ada di kiri jenengan, ada anak-anak jenengan, tiba-tiba nanti masuk neraka, kemudian di sana dibakar dengan bahan bakar batu, batunya merotoli semuanya, nempel di kepala jenengan, nempel di punggung jenengan, dada jenengan, di paha jenengan, seluruh tubuh jenengan terbakar dengan api yang di batu tadi dengan sangat panasnya. Di mana siksa teringan, kata Rasulullah, jenengan ada bara api di telapak kakinya, akibat itu otak jenengan mendidih, mendidih seperti mendidihnya air yang jenengan umepkan itu. Coba bayangin sejenak, jenengan akan mulai merasakan di situ ada greget, ketakutan kalau itu terjadi pada diri kita, pada istri kita, pada anak-anak kita. Sehingga para sahabat itu takut banget, Pak, kalau dirinya tidak terjaga, artinya tergelincir dalam kemaksiatan. Itu yang tergambar langsung batu merotoli di awaknya, terbakar semuanya. Itu bisa mencegah mereka dari lihat-lihat situs porno gitu ya. Kalau kita mau khilaf ya, mau khilaf ada gambar ngaji gitu nggih. Kita YouTube buka ngaji, kan enggak semua beranda itu isinya ngaji, Pak nggih. Kadang ada Ustadz A, Ustadz B, bawahnya ada penyanyi A, penyanyi B. Di beranda itu campur. Kalau Allah tidak menjaga kita, Pak, kita setelah ngeklik ngaji, itu akan ngeklik itu tadi, Pak. Saya nangis betul ketika ada salah satu, Pak, ini betul-betul tokoh yang mendatangkan Ustadz-Ustadz kibar kita di Sidoarjo. Itu datang ke klinik, dia minta tolong supaya diterapi kecanduan pornografi, Pak. Saya rahasiakan namanya, ini tokoh. Ceritanya sama, dia ingin lihat YouTube, ngaji Ustadz Fulan. Tapi jenengan tahu, saya tahu di beranda itu enggak murni Pak semua ngaji. Ada penyanyi, ada berita, ada gosip, semua campur. Kalau Allah tidak menjaga, awalnya ngeklik ngaji, lama-lama penasaran apa isinya itu. Nah diklik, seneng, pakaiannya seperti itu, kelihatan seperti itu, akhirnya kecanduan Pak tokoh ini Pak. Nah itu bisa terjadi, fitnah itu bisa menimpa diri kita, bisa menimpa anak-anak kita. Nah kalau panjenengan menginstal batu neraka tadi betul-betul dengan emosi yang intens, setiap kali jenengan ingin tergelincir, langsung muncul itu Pak. Langsung muncul, karena sel di otak jenengan yang pertama kemaksiatan, yang kedua bahan bakar batu yang baunya lebih busuk dari bangkai, yang kalau terbakar merotoli nempel di tubuh saya, di tubuh istri saya, di tubuh anak-anak saya, langsung giri-giri. Begitu lihat maksiat, karena otomatis sampun terekam di otak, sel 1, sel 2 terhubung sinaps kabel itu. Lah kenapa jenengan saya ketika lihat begitu kok santai, tidak girik-girik, tidak melemparkan HP, tidak semabut begitu? Karena gak ada rekaman itu. Rekaman, oh ada wanita yang berbikini indah, wah nikmat itu. Kabelnya yang tersambung di situ Pak. Sekian ratus pasien yang saya upayakan untuk pemulihannya, hanya ada satu yang bikin saya betul-betul gak bisa tidur malam itu. Pasien ini seorang polisi, jauh dari Kalimantan, jauh-jauh terbang ke Sidoarjo hanya untuk pemulihan. Coba apa keluhannya Pak? Bapak polisi ini kalau lihat akhwat bercadar, ibu-ibu bercadar, itu terpesona sekali Pak. Dia ingin sembuh dari itu. Saya nangis kenapa? Karena saya melihat wanita itu biasa saja, tapi bapak ini karena keimanannya, kalau lihat wanita bercadar itu sangat terpesona. Dia ingin sembuh Pak. Ya Allah, mulia sekali bapak ini, ingin sembuh dari kecondongan hatinya yang seperti itu. Itu awalnya pertama kali lihat wanita bercadar itu di foto Pak, di Bigora, di salah satu rumah teman ibunya. Itu pas di foto itu, di Bigora itu wanitanya bercadar. Kebetulan kata beliau itu fotonya cantik banget, sehingga berkesan, sehingga tercetak di memori otaknya sel 1 wanita bercadar, sel 2 cantik, indah, rupawan, indah, luar biasa, terhubung dengan sebuah kabel namanya sinaps tadi. Sehingga setiap kali dia lihat wanita bercadar, enak-enak ngaji nyimak ustadznya ya, ada ibu-ibu lewat tapi bercadar, itu langsung gak dilihat itu wajahnya kayak apa, enggak, langsung terpesona. Karena sudah terekam, semua yang bercadar seindah yang kulihat di foto yang pertama kali aku melihatnya itu. Nah sama, coba evaluasi. Nopo on jenengan lihat beranda, saya lihat beranda YouTube, orang-orang yang seperti itu, kok gak teringat batu neraka, malah teringat indah, seneng, dinikmatin begitu. Nah itu tadi Pak, kita hanya sekedar membaca, tapi mboten menginstal memori itu dalam diri kita nggih. Nah caranya seperti itu, ayo kita sama-sama latihan nggih. Kalau membaca ayat-ayat tentang neraka, ikuti para sahabat, dibayangkan dulu sengeri-ngerinya. Apalagi jenengan kalau membaca buah zakum, wah itu sudah nggak karu-karuan Pak. Sehingga otomatis saya sampai punya teman itu sampai terperosok Pak. Meskipun harusnya gak gitu-gitu amat gitu ya, terperosok di selokan. Ketika dia nyalip mobil, nah, pas depannya ada truk, gambarnya wong wedok Pak. Karena sudah terekam di otaknya, melihat yang seperti itu akan terbakar dengan batu neraka yang baunya sangat busuk, menempel di tubuh saya, semua terbakar. Dia langsung memalingkan pandangan, masuk got Pak, kecelakaan. Ya meskipun kita gak harus segitu-gitunya gitu loh Pak, tapi itu efek kalau dia sudah berhasil menginstal informasi yang Allah berikan itu, sehingga memberikan pengaruh Pak terhadap kesehariannya. Nah, ayo sama-sama nggih, sama-sama belajar supaya nanti Ketika kita sungguh-sungguh menunjukkan kepada Allah kita ingin menjadi hamba yang soleh, sudah menjadi janjinya Allah, Pak. Noto anak itu enak, noto istri itu gak gampil, gak. Kan masih ingat gak? Para salaf kita terdahulu itu gampang gitu kalau mendiagnosa dirinya itu ada kesalahan apa itu, kalau angonannya gak, kambingnya tah, apa sapinya kah, apa angonan gembalanya apa kok bangkang, kudanya kah bangkang, itu langsung eling-eling, Pak, wah maksiat apa ini ya. Gak. Terus kemudian kalau misalnya anaknya di, nak, abi minta tolong ya nanti dibelikan ini, enggak bi, aku ada perlu sama temanku. Pun tahan dulu, tahan, jangan marah. Ya Allah, apa saya pernah berbuat seperti ini ya sama ayah ibu saya, gih, sehingga Allah menampakkan potret masa lalu saya sekarang di depan ini, anak saya kayak begini. Tenang, evaluasi dulu, pernah ngapain kita di masa lalu, gih. Sampai para sahabat itu kalau kesandung begitu, mereka mengingat-ingat nih, ngapain. Kalau dalam terapi ruqyah itu lebih simpel, jenengan eling-eling 2 hari nggih. Misalnya sekarang, aduh ya Allah, kok pusing ya di sini. Sampeyan eling-eling, Pak. 2 hari sebelum jenengan ngalami itu, ada emosi apa yang dominan? Satu contoh, rekam medis yang saya kumpulkan, kalau pusingnya itu di bagian belakang, sampeyan ditanyani 2 hari sebelum pusing itu jenengan emosi banget itu. Itu pasti. Kalau pusingnya di atas ini, saman kakek mikir sesuatu yang tidak sepenuhnya dipikir gitu, Pak. Hal-hal sepele dipikir, hal-hal kerjaan dipikir semuanya. Semua dipikir. Biasanya pusingnya ada di sini, di atas ini. Kalau pusingnya sebelah sini, migran kayak migran begitu ya. Saman ngiling-ngiling, jenengan mesti mari dinasehati tapi doang kali pol, Pak. Nah, itu semuanya ada. Sehingga nanti istimewanya kalau kita sampun bisa mendiagnosa diri, oh ya Allah, iya ya, kemarin itu saya yang unik mendiagnosa anak alergi, Pak. Alergi gak sembuh-sembuh, alergi gak sembuh-sembuh karena air di pondok. Alasannya awal di situ, mondok mesti gatel-gatel, katanya kena air pondok buatan cocok ngeten. Tapi setelah diperiksa diparingi antihistamin semuanya, enggak boleh. Jenengan tahu penyebabnya? Anak ini tidak percaya atas potensi yang Allah berikan kepadanya. Merasa dia bukan apa-apa. Merasa enggak kayak teman-temannya, enggak bisa prestasi. Dia enggak nyadari kalau potensi itu Allah berikan sama dia. Nah, ketika menyangkal potensi diri, itu mempengaruhi metabolisme tubuh, sehingga menjadi rentan. Fungsi antihistamin yang ada dalam tubuhnya ini tidak berfungsi, sehingga teman-temannya yang pede, yang yakin gitu, gak ada masalah mandi air pondok, tapi giliran dia yang mandi, nah efeknya pengaruh. Nah, ketika dinetralkan, anak disadarkan atas potensinya, dibikin percaya diri, sembuh alerginya. Nah, pengaruhnya besar gak? Ayo sama-sama kita evaluasi dalam kehidupan kita, atas penyakit kita, pola tingkah anak-anak kita, ruwetnya keluarga kita. Semuanya harus diawali dari membenahi diri sendiri. Itulah yang paling saya suka ketika menerapi anak-anak. Pasti akan menyeret orang tuanya untuk bertaubat habis-habisan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sementara ini yang bisa kita sharingkan, kita bagi cerita-cerita sederhana. Semoga ini bisa menjadi cermin bagi kita semuanya, bahwasanya yang kita hadapi sekarang itu tidak lain, Pak, aslinya buah karya kita sendiri di masa lalu. Sehingga kalau mau dandani anak, mau dandani istri, ayo awake dulu dievaluasi, didiagnosa sendiri, apa nih masalah gue di masa lalu ini. Nah, setelah itu lakukan pendekatan itu dengan tanpa emosional, anggap ini sebagai ujian, nggih. Karena dawuhnya Rasulullah, kalau seorang mukmin, kita-kita ini nggih, kalau diparingi ujian, anak suka ngegame, kecanduan game, anak ngerokok, kalau dia itu uring-uringan, maka Allah pun ikut marah sama dia. Tapi kalau seorang mukmin itu diuji, kesulitan, sumpek, sakit atau apapun, kalau dia ridho, maka Allah pun ridho. Nah, selesainya masalah itu kan karena Allah yang nolong. Nah, kira-kira kalau Allah mau nolong itu, posisinya Allah itu ridho apa pas dia marah? Nah, oke. Ayo evaluasi diri, kita hadapi ini dengan tenang, kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak kita. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah ini menciderai pribadinya. Yang kita ingin selesaikan adalah kenakalannya, masalahnya, tapi jangan sampai menciderai dia sebagai anak yang nanti Allah takdirkan sebagai anak yang soleh, ahli surganya, anak yang kehidupannya dijalani dengan penuh kiprah yang manfaat. Nah, dengan begitu nanti anak-anak kenakalannya bisa terpisah dari pribadinya, dan pribadinya terus tumbuh, berkembang berdasarkan potensi yang Allah berikan. Kita sebagai orang tua hanya perlu untuk sedikit sabar untuk tahu apa sih nak potensimu sebenarnya. Allah lahirkan kamu sebenarnya, Allah pingin kamu ngapain. Ini abimu siap untuk dampingi kamu, untuk memotivasi kamu, memfasilitasi kamu. Nah, untuk sisa umurnya hidupnya abi sama umimu, semoga nanti bisa mendampingi, mengawalmu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang kiprahnya jelas di masyarakat itu, manfaatnya jelas dan memiliki karakter-karakter yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan itu kita mulai dari diri kita sebagai orang tua, harus mulai menyadari kekeliruan-kekeliruan di masa lalu. Ayo kita bangkit kembali, tidak ada kata terlambat. Anak-anak kita nungguin nih, saestu nanti jenengan akan kaget ketika kita berubah, kita melakukan pendekatan yang berbeda, anak seperti ada oase baru, kesegaran baru, yang dia akhirnya berubah berpikir, loh abiku, umiku kok jadi perhatian gini ya, kok tidak lagi apa marah-marah, malah sekarang dukung saya, nyemangati saya. Nah, dengan begitu anak akan tumbuh di realnya dengan baik. Otomatis anak itu kalau diparingi perhatian, perilaku negatifnya itu akan terkikis dengan sendirinya karena merasa diperhatikan. Sampun demikian. Tasik wonten yang didiskusikan apa sampun kita tutup mawon, Pak? Sampun nggih. Nggih sampun, demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.